Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadrat al-mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco, wabil khusus dumateng sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, wonten ing wakdal menika kula kali panjenengan sak menika sampun dugi datang nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin. Mata auhasaka min khalqihi. Mata auhasa kapan-kapan gersaken sapa Allah ka ing sira. Min khalqihi saking makhluke Allah. Aima tegese barang ada kang liyane apa ma Allah taala ing Allah taala. Bi antas tas bi antas ma iza kelawan yen to prihatin sapa sira minhum saking khalqihi. Mikolbika kelawan ati siro, watangko bidolan tak rumo sorupak siro. Anhum saking kholki bisirika kelawan ati siro. Walayakunulan ora ono ikulil asya ika duwe bira-bira berkoro opo wakun aci kerto indaka yang dalam sanding siro. Walatajidulan ora nemu siro fiha yang dalam asya muknian yang berkoro kang nyukupi. An maulaka saking gusti siro. Fa'lam mongko weruh sira anna wa insa temene Allah yuridu iku ngersakaken sapa Allah ayaftaha eng yen to buka sapa Allah laka maring sira babal unsi ing lawange aring bihi kelawan Allah. Dadi fa idza fataha mongko rikalane wis buka sapa Allah laka maring sira zalikal baba ing mungkunu-mungkunu lawang wa anasalan nyenengaken sapa Allah ka ing sira bil khitabi kelawan dawuhi sirta mongko dadi sapa sira lahu iku kaduwe Allah wahdahu halis wijine Allah waraghib talan dadi sengit sira an ghairihi saking liyane Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan dateng ke musonep dikandani mbok bilih mata au hasaka min kholqihi. Kapan-kapan sampean iku wis ngerasa resah dengan adanya makhluk. Wis dak kroso seneng nang anane makhluk, mboten kroso gembira dengan adanya makhluk. Aima adalloh, maksudnya mboten kroso seneng niku bi antas ma'iza minhum bi kolbika. Atine sampean niku ngeroso susah lek ngedepi makhluk. Pun dak duwe seneng nang makhluk niku dak duwe. Tertarik nang makhluk niku mboten wonten. Ya, mek sekedar awak niki konco karo makhluk. Kumpul karo makhluke Gusti Allah polae wis ketok mata ngoten mawon. Tapi dengan makhluk itu tidak punya harapan apa-apa. Ndak ngerasa pegel krana diilokno makhluk, mboten ngerasa seneng krana dipuji makhluk. Gampangane niku atine niku susah. Ndelok makhluk ngeten susah. Ndelok ngeten susah, apa maning ndelok keadaan zaman sing wis carut marut kados mekaten. Ndak ketemu urutane sing dukur sekek ningsor sing ningsor sekek dukur sing wae ana ngarep ana mburi sing wae ana mburi ana ngarep sing mestine dadi wong bagus didelok dadi wong elek muter-muter ndak ketemu karuan niki ndadekno nang ati niku susah. Lan susahnya kita ini memandang sesuatu yang ada itu sama sekali ndak ana sing merasuk datang akal. Wis malas ngoten delok. Seakan-akan la tajidu fiha mukni'an an maulaka. Kita punya pandangan bahwa tidak ada yang dapat mencukupi kebutuhan kita dalam hati hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lainnya kita tidak punya sama sekali pandangan. Kalau makhluk niko nyusahno sampean, sampean wis dak ngeroso kalau kesusahan itu datangnya dari makhluk. Tapi dugini saking ngarsane Gusti Allah. Sampean ngeroso bahaya lalu diselamatkan, sampean merasa bahwa keselamatan itu datangnya bukan dari makhluk tetapi saking ngersane Gusti Allah. Kita hanya punya pandangan bahwasanya yang dapat mencukupi kebutuhan kita niku namung Allah, liyane mboten wonten. Fa'lam lek wis sampean gak ada perasaan kaya ngoten, sadarlah bahwasanya annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsi billah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu akan membuka pintu kesenangan untuk ketemu langsung kali Gusti Allah. Candom-candoman ambek nonggo wis dak pati seneng, senengan ana ndek jerone omah. Apa oh, krana sadar kuwi ana ndek jabone omah niku wis paling apalah rasan-rasan. Nyelokno tangga, ndelok kekurangane tangga, apa sing dadi eleke tangga digoleki. Ndak ribut goleki kesalahane dhewe, justru ribut mengkontrol kesalahannya orang lain. Dipikir karena kehidupannya dia di luar wis ndak ono gaene, meneng jero omah wis. Kak katenan dindi aku. Danok kaene maca Quran, danok kaene maca selawat, danok kaene wiritan-wiritan napa ngoten liyane. Mboten ati macem-macem. Enakan wonten ndek jero ne omah ketimbang kumpul karo wong. Lho lek panjenengan wis enggak ada perasaan koyo ngeten, berarti panjenengan itu akan dibuka. Hati kita ini akan dibuka, kita mulai senang berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Hudur karo Gusti Allah. Dadi mboten mek senenge ngoten, seneng ngobrol, seneng dolen-dolenan, seneng aring-aringan mboten. Ojo diarani ndak sehat urip ngoten niku, justru itu hidup yang sehat itu. Hidup yang bagus niku. Ketika kita sudah bosan kumpul karo wong, niku apik sakjane. Ya, kumpul karo wong ketika dibutuhkan saja, lek butuh kumpul. Lek mboten butuh ya wis meneng omah mawon. Perasaane ati sing kaya ngeten niki berarti kula ambek sampean mulai nang Gusti Allah niku dikei seneng untuk kumpul karo Gusti Allah. Lek wis sampean niku rumoso seneng didhawuhi Gusti Allah, seneng nyepi krana Allah, sirtalahu wahdahu. Maka sampean niku jadi miliknya Allah semata-mata dan sampean akan sengit nang barang liyane. Mboten berarti sengit-sengit donyane terus kongkon buak ngoten mboten. Itu kalau pengertian kita. Ya dunia tetap kita pegang. Tapi kita hanya senang karena Allah. Susah juga karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalau pengertian kita. Lek diartani rodok dukur. Sa'liane Gusti Allah itu sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita. Nopo mawon yang kita lihat. Itu enggak ada pengaruhnya dalam tubuh kita. Tawone umur mboten mergo krono sampean niku wonge ahli olahraga. Dawane umur mboten mergo sampean niku wonge ahli ngombe jamu. Ning kabeh niku karsane Gusti Allah. Ana blai sampean rah pegel nang wong, pegel nang awake dhewe. Ana kesalahan saking awake dhewe yang diperhatikan, bukan malah mencari kambing hitam menyalahkan orang lain, tidak. Tapi murni saking Gusti Allah. Kita hanya senang berhadapan dengan Allah. Kita hanya senang munajat karo Allah Subhanahu wa taala. Mboten senang datang lintu-lintune. Ya, dikatakan tak senang nggih keliru nggih. Ya tetaplah ngeladeni menungso dalam arti kita bukan ngeladeni manusia, tetapi kita ngeladeni Gusti Allah. Umur kita korbankan untuk Allah, kesempatan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namung ngoten. Kama waqa'a li Abi Yazid, kama kaya kedadian waqa'a kang tumiba apa mali Abi Yazid katuwe Abi Yazid kota samugi-mugi nyucikaken Allah subhanallah sirrahu ing atine Abi Yazid annahu nyatane sak temene Abi Yazid itola'a iku ningali sapa Abi Yazid ningali ala anwa'in ing atase pira-pira warna minal ajaibi saking pira-pira barang kang gawoaken saking pira-pira barang kang gawoaken waku syifa lan den buka lahu kadwe Abi Yazid apa anil mukawanat pira-pira barang kang den wujudaken al ula kang padha luhur pakila mongko den ucapaken lahu maring Abi Yazid wa hal istahsanta apa dawuh hal istahsanta. Hal istahsanta ana to milang-milang bagus sira minha saking al mukawanat syai'an ing siwiji-wiji pakola mongko dawuh sapa Abi Yazid lam aro ora ningali ingsun syai'an ing siwiji-wiji astahsinu kang milang-milang bagus sapa ing sunu isek wakila mongko den ucapaken lahu maring Abu Yazid anta Abdullah anta utahe sira iku Abdullah kawalane Allah hakon kelawan temenan sebagaimana engkang sampun terjadi datang Abu Yazid Al-Bustami niki Abu Yazid Al-Bustami sing biyen duduk sing sakniki niki sing sakniki duduk niki Abu Yazid itu sering melihat bermacam-macam keanehan yang telah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk Abu Yazid al-Bustami dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Coro gambangannya saat ini gini, gue sering delok barang sing samar. Sering ketok nang barang-barang luhur. Ketok swargo, ketok-ketok barang goib, ketok-ketok barang sing tak ketok wong liya pokoknya. Dan Syekh Yazid al-Bustami niki sering juga terlihat aneh. Sering juga terlihat koyok ngomong-ngomong barang sing mboten masuk akal. Omongan ini ku aneh kok corot yang saat ini mandi pengucap. Yo sakti, yo iso ngawas, sembarang lah. Keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Abu Yazid itu banyak orang yang tahu. Kok corot yang saat ini ndak ketok nyambut gawe ini tapi mangane enak. Dunyo ini ake. Ketabrak motor ndak apa-apa. Gelek dikai kesaktian nang Gusti Allah. Sering terlihat melakukan dan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Ake karomae lah. Ake dayoe. Ake koncone ratusan orang datang ke rumahnya. Dadi wong karomah, dadi wong didemeni wong. Ketika dia mengalami sesuatu yang sangat bagus, yang sangat tidak sama dengan orang lain, iki ditakokno. Wahai Abu Yazid, ya apa perasaane sampean sering ngelakoni lan sering ngalami barang sing ndak masuk akal ngeten iki yok napa? Jawane Abu Yazid, ndak ana sing istimewa munggone aku. Tiang gede-gede niku sowan nang Abu Yazid, Abu Yazid nggih mboten gawok. Apa maning mek masalah pengikut mboten. Abu Yazid itu sering melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Melihat al-mukawwanatul ula. Delok barang-barang sing diwujudakan Gusti Allah sing luhur-luhur. Kaya kepethuk malaikat, kepethuk Nabi Khidir. Delok barang-barang sing aneh-aneh sing ndak ketok nang wong. Ana wong edan ketok jine iki. Ana wong kemalingan sing nyolong iki ro kabeh Abu Yazid niku. Akan ada orang datang ke rumahnya namanya ini satu jam sebelumnya Abu Yazid pun semerap. Itu sama sekali tidak dianggap keistimewaan dalam dirinya. Ah, apa itu? Lo uong, kalau sudah tidak merasa mendapatkan keistimewaan apa-apa dari dunia yang dia alami, berarti dek ini ku mulai dibuka pintu seneng gembul karo Gusti Allah. Wetok dunyo akeng, boton-boton kok kacau terus. Kadang-kadang lak wonten ah kanca-kanca kula panjenengan niku. Senengane kaju donyone. Aku saiki sik prei aku ndak iso nang Mekah. Sik tas mari mbayar sawah aku. Aduh kuatir ndak ana wong weruh lek awake sugih. Diarani wong ndak duwe ndak gelem blas. Dia bangga dengan kekayaan yang dia miliki. Kepingin ganti motor karepe. Terus apa? Bojo iki ndak nyekno omah entek pitung entek petang miliar. Karepe kate gawe omah kuwuru. Bojo iki njaluk tukokno mobil. Dulurku iki njaluk ngene. Bolokku iki njaluk ngene. Terus muter-muter ngoten terus. Jadi dia bangga dengan dunia, bukan bangga dengan Allah. Lho lek kula kali panjenengan wis mulai bongo karo donya ngeten berarti tandane kula ambek sampean iki ado nang Gusti Allah ngoten lho. Lek wis bongo dengan jabatan, bongo dengan sesuatu yang kita miliki, bongo dengan keramat, ake santrine, pondoke gede, pengikuti ake, cita-citae berhasil terus, mengejar pangkat dia selalu sukses, punya titel sudah banyak, semua yang dimiliki itu dia dibanggakan. Wong sing bangga dengan apa yang dia miliki. Niku tondone wong niku mulai atuh saking Gusti Allah. Dadi sing api anapa? Duwe ana apa mawon sampean, aja ngrasa sampean duwe. Aja ngrasa sampean seneng. Kenek coba napa mawon sampean aja ngrasa susah. Biasa mawon tenang-tenang. Otenae kadang-kadang dia niku lek dicoba susah lek oleh nikmat gede masyaallah nemen bungae. Oleh sing ahli poso didudu-dudu nang wong. Aku rek kesel tok awak sing opo? Poso wis oleh 11 dino. Kurang pirang dino ya rencanae kurang 4 wulan. Wah. Didudu-dudu nang wong boleh awak ini ku ahli ibadah. Lek wis model koyok ngeten ini berarti wong ini ku senajana wis ahli poso. Berarti dek ini ku mulai adoh nang Gusti Allah. Mulai mboten kenal. Sampean ngamal opo ayo ojok sampe anak wong weruh. Umpama keweruhan wong ojok sampe endas niki tambah gede. Duwe salah nopo mawon. Lek iso ojok sampe weruh wong. Andai kata weruh wong gak kate isin. Apa kata isi nang menungso? Masih sampean nglakoni maksiat, sampean katene dosa. Dosa nang sapa barang ndak hubungan karo wong? Hubungan karo Gusti Allah. Sing penting Gusti Allah nyepuro ampun, Bun. Topat sampean temeni. Lek ketika Abu Yazid mengatakan seperti itu maka dijawab oleh orang wah. Lek ngoten sampean ini adalah betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kanggo hormati, nah, kula ambek sampean untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan niki kula ambek sampean perlu ndonga. Monggo kita lanjutaken dawuh niki mesonet. Mata atlaqo kapan-kapan ngeculaken sapa Allah lisanaka ing lesan sira mitolabi kelawan jua kelawan dungo kelawan nyuwun kelawan nuprih ing Allah bi an hala kelawan yen to ngudari sapa Allah anhu saking lisan uktata sumti ing bundelan nyatane meneng alatikang aujabane kaken ha ing uktata sumti al istighna'u apa amri semuge bil aghyari kelawan piro-piro liyane Allah kelawan piro-piro barang kang maujud sak liyane Allah wa adamu ru'yatil iftikar lan ora anane ningali butuh al istighna'u bil aghyari wa adamu ru'yatil iftikar lan ora ningali ing anane butuh faidha halah mongko arikalane wis udar anu saking lisan opo hadhil uqdatu ikilah bundelan bi'an ashada kelawan yentone kataken kelawan yentone ngalaken kaing siro opo fakruka fakiri siro wafakotu kalan sangeti butuh siro hatta da'au tahenggon dungo siro uing Allah kunta mongko ono sobat siro idza kain dalam nalikan yang gunung-gunung ishad da'iyan iku wong kang dungo bilisanil itiror kelawan lesan kang ngucapaken dawuh mudorot kelawan lesan kang dawaken kepakso faklam mongko weruh sira anawe satemene Allah iku yuridu ngersakaken sapa Allah ayu tia engen to paring sapa Allah kaing sira mata atlaqo lisanaka bitolabi. Kapan-kapan Gusti Allah niku ngeculaken cangkem kulo sampean kangge ndonga nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah nggih dudu njaluk nang wong. Aja njaluk nang wong sampean. Tak oleh. Njaluk niku nang Gusti Allah. Lek wis cangkem niki dikeki bisa ngucapaken donga nyuwun nang Gusti Allah, itu tandanya Gusti Allah akan mengijabahi doa kula sampean. Tandane Gusti Allah niku bakal maringi. Dadi Allah niku pun nyetel, lek sampean niku nang Allah dikeki karep ndonga, berarti Allah kate ngekeki. Lek sampean niku cangkem iki ndak karep ndonga, berarti nang Allah ndak kate dikeki. Napa kok ngoten nggih? Gusti Allah niku tidak mungkin akan mengingkari janji. Sing rupa ud'uni astajib lakum. Ndonga konang aku. Moko dungamu tak sembadani jari Gusti Allah. Dadi sampean niku nang Gusti Allah dikongkon dungo. Lek wis dungo disembadani. Nah, berarti lek pun katine nyembadani kaya ngeten, sak durunge sampean dungo iku Allah naktirno sampean dhisik karep dungo nang Gusti Allah. Berarti lek wis karep dungo, berarti Allah karep kate ngekeki. Lek sampean mboten karep, lek Allah mboten karep kate ngekeki, maka Allah ndak ngekei karep nang sampean kang ngindungu. Dipreteli ala daun niki musonim. Maknane Allah niku ngeculno cangkem kulo sampean iso ndungu nang Gusti Allah niku maksudnya nopo? Bi an halla an hu'uk datas sumti, artine cangkem niki nang Gusti Allah taline diudari agar tidak selalu diam saja. Dalam artian kita disuruh berdoa. Lek wis tali niki diudari moko iso ndungu. Lho lek diudari tangi meneng niki, uqdatus sumti yang akan kita lepas, yang akan dilepas oleh Allah itu, itulah yang ditimbulkan oleh al-istighna'u bil aghyar. Ndak katik njaluk-njaluk wis sakjane ku ndak penting njaluk. Lek wis perlu, lek wis ndak njaluk berarti sampean niku suki. Nang Allah mawon wis ndak njaluk, apa maning nang makhluk? Lho lek wis kula ambek sampean ndak njaluk nang Gusti Allah, berarti kulo ambek sampean niku sugih. Tidak merasa kita butuh. Nanti lagi. Lek kula ambek sampean rumoso suke, ndak njaluk berarti. Lek kula ambek sampean rumoso, wis ndak rumoso ndak duwe, ndak rumoso fakir, ya ndak njaluk nang Gusti Allah. Nah, ketika rumoso ndak njaluk nang Gusti Allah niki diudari, saking cangkem kula panjenengan akhire muni Allahumma inna nas'aluka. Itu tandanya Allah kate ngekei nang sampean. Dadi nek hikam niki duduk kok ngelarang kula mbek sampean ndak oleh njaluk nang Gusti Allah mboten. Lek sampean ndak njaluk berarti sampean ndak butuh. Lah lek ndak butuh mosok katene njaluk. Lho, sifat ndak butuh niku kurang api. Dadi fa idza alla an wadhil ugdatu, kalau ikatan nyamulut untuk berbicara ini sudah dilepas nang Gusti Allah, malin jaluk. Lho lek wis njaluk niku asyhadaka fakroka saged niki. Sampean maca asyhadaka fakroka nggih saged. Ningalaken sapa Allah ka ing sira, fakroka ing fakir sira, wa fakota kalan ing banget ibutu sira. Hatta da'autahu. Sampai sampean donga, lek wis ngoten berarti sampean donga niku da'a kunta idzaka da'yan milisanil ittirar. Berarti sampean niku donga dengan lesan yang sangat membutuhkan. Jadi sampean dango nang Gusti Allah niku maknane sampean butuh nang Gusti Allah. Lho lek sampean niku ketok butuh, berarti sampean niku rumoso dadi makhluke Gusti Allah. Sampean rumoso menjadi hambanya Allah. Lek wis rumoso dadi hambane Allah, ndonga. Lho Allah niku seneng lek sampean niku wis ndonga. Ngoten lho. Napa kok seneng? Krana rumoso Gusti Allah niku adalah zat yang sugih dan sampean zat yang melarat. Krana melarat njaluke nang Gusti Allah. Ngoten lho. Lek sing wingi niku kita kan pernah mendengarkan katanya kalau al-arifin itu enggak mau minta kepada Allah, itu adalah kelas mereka. Al-arifin mboten katik njaluk nang Gusti Allah. Lah apa kok katene njaluk? Kita tidak minta pun kepada Allah, Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Lah apa sik katene njaluk? Lah lek nek mriki kula ambek sampean ndak njaluk nang Gusti Allah berarti ketok mboten butuh ni. Cangkem. Lho atine al-arifin mboten. Masya wis ndak njaluk, Allah niku weruh lek atine butuh. Lah ndek mriki cangkem niki diketokno njaluk supaya nang Allah itu terlihat bahwa kita ini membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Dadi ndak njaluk iya apik apa jare atine, njaluk nggih bagus apa carane sing nyetir. Ngoten lho. Dadi sampean ndonga nang Gusti Allah niku nggih bagus. Sae. Sebab lek panjenengan niku ndonga berarti nang Gusti Allah kate dikei. Lah jangan dibola arti lek sampean mboten ndonga nang Gusti Allah berarti ndak kate dikei, mboten. Iku urusane Gusti Allah niku. Cuma di Al-Qur'an niku wonten dawuh ud'uni astajib lakum. Berarti lek sampean niku wis ati niki napa cangkem niki ngucapaken ndonga nang Gusti Allah, berarti Allah sing ngongkon njaluk. Lek wis dikongkon njaluk lan cangkem iso muni, berarti nang Allah pancene kate dikei. Sebab Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk memberi. Bingung, sing endi sing apik padha apike. Panjenengan ndak njaluk ya apik. Syukur di atine ana unen-unen ngeten aku ndak njaluk nang Gusti Allah. Apa kok ndak njaluk? Lah aku katene njaluk wong Gusti Allah wis weruh iku nang kekarepanku. Sae. Aku tak njaluk nang Gusti Allah, apa perlu nih? Cene ketok butuh nang Gusti Allah. Lan ketok nuruti perintahe Gusti Allah. Ndonga niku dikongkon nang Gusti Allah. Lah nuruti perintahe Gusti Allah niku termasuk ibadah. Ngoten lho. Dadi apa-apa niku apa jare atine dhewe lho, Pak. Dadi lek sampean wis diculno cangkem niki kangge ndonga nang Gusti Allah, berarti Allah itu hendak akan memberi sesuatu nang sampean. Ayyasulu bisa utawa yuhasilu. Ayyuhasilu tegese ngasilaken sapa Allah lakamaring sira matlubaka ing tuntutan sira. Lisi dekil wakdi krono temene janjini Allah bi ijabati doa iklawan nyembadani doa minal mutori saking wong kang kepeksa. Wallahu utawi Allah la yukhlifu iku oran ulayani sobo Allah almi'ata ing janji. Ketahuilah bahasanya Allah itu akan memberi kita. Artinya Allah bakal ndadekno nopo sing kita inginkan ini akan berhasil. Sebab Allah itu zat yang maha menepati janji. Apa janjinya Allah? Allah akan selalu mengkabulkan doanya seseorang yang berdoa kepada Allah dengan lisanil ittirar, dengan lesan yang menampakkan bahwa dia butuh pemberian saking ngarsane Gusti Allah, akan diberi. Allah niku mboten nanti mengingkari janji. Lek jare Gusti Allah dikei, dikei. Nun sewu, masih wong wis akeh maksiate lek jare Gusti Allah dikei, dikei. Masih wis wong tobaté nemen lek jare Gusti Allah ndak dikei. Niki intine tauhid kaya ngoten. Tapi krono kita ndek donya niki perlu dengan undang-undang, penuh dengan perintah dan penuh dengan larangan, maka mau tidak mau perintahnya Allah harus kita laksanakan, larangannya Gusti Allah harus kita jauhi. Itu namanya syariat. Nah, setelah kula mbek sampean ngelaksanakno perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya, apakah itu ada pahalanya kalau kita melaksanakan perintah Allah? Apakah itu akan ada siksaannya kalau kita akan melenggar perintahnya Allah? Ada sanksi atau ada pahala? Niku dudu urusane kula sampean. Urusane Gusti Allah. Apa jare Allah ampunan ngoten-ngoten niku ngoten lho. Dadi ojo takon lek kula nglakoni ngeten apa wonten ganjarane. Lho lek ndak ganjarane ndak katene nglakoni. Mboten. Buah sampean kate dilebokno nang swarga ya sak karepe, buah kate dilebokno nang neraka ya wis sak karepe. Sing penting sampean apa sing diperintahne Allah sampean lakoni. Apa yang dilarang oleh Allah sampean harus menjauhi. Ngoten tok intine. Ndak ono apa-apa maning, Bu. Lek sampean niku melaksanakan perintah Allah akan dapat pahala. Kalau tidak sampean akan mendapat dosa. Kalau sampean menjauhi larangan Allah akan dapat pahala. Kalau melakukan melanggar perintahnya Allah, larangannya Allah, sampean akan dapat dosa, dapat siksa. Niku jare ni syariat. Perkara sak terusi ya wis apa jare Gusti Allah, ngoten lho, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake salalu putih meresa awal ngantos akhir. Kula nyuwun agung rumampunten. Hadanallahu ayyakum wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.